berguna bagi kedua orang tua, agama serta masa depannya kelak. Kini masih bareng El Sita Style Musik. Iya, satu lagu Hitanan telah kita dengarkan bersama. Susah terbingkis untuk Ananda Uluan ya, adik yang di Hitan. Dan pagi menjelang siang ini juga ya, kami informasikan untuk Anda semua, barangkali dari Bapak Ibu ada yang